Mitra Bisnis, Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengusulkan MUI mengharamkan golput karena akan sangat kontraproduktif mengingat pemilu menyerap dana dan sumber daya yang sangat besar. Tokoh Golkar Akbar Tanjung menyayangkan sikap itu. Menurutnya agama sebaiknya tidak digunakan untuk kepentingan politik praktis. Hal biasa dalam politik, ada yang memilih dan ada yang tidak memilih, tergantung isu dan tokohnya. Jadi bukan karena fatwa seperti itu. Di ujung telepon sudah tersambung dengan mantan petinggi Polri, Togar Sianipar. Pak Togar, apa komentar Anda? Sebetulnya kalau kita kaitkan antara agama dengan keyakinan politik lah gitu ya, mungkin barangkali Bung Hidayat Nur Wahid itu mencoba mengaitkannya dengan, saya sendiri tidak tahu ayat-ayat mana yang dipakai, mungkin juga dalam agama kita Kristen maupun agama Islam di Al-Quran, tentang kecintaan kepada tanah air, kepada bangsa, barangkali gitu. Dia itu menganggap mungkin bahwa kalau orang itu golput berarti masa bodoh gitu. Cuek, tidak memberikan apa-apa, tidak memberikan satu kontribusi bahwa di bidang politik, bidang apapun itu yang berkaitan dengan pembangunan bangsa. Barangkali gitu, jadi sehingga menganggap bahwa perlu dikeluarkan sebuah fatwa, khususnya bagi umat Islam tentunya, karena kita nggak tahu bagaimana dengan PGI, bagaimana dengan Maui, bagaimana dengan agama Buddha dan Hindu, segala macam itu kan nggak tahu. Sebab kalau Anda golput, kan jadi menampakkan Anda masa bodoh, sedangkan agama mengamanatkan kita tidak boleh masa bodoh dengan masalah bangsa ini, kira-kira begitu. Bagaimana dengan yang keberatan? Seperti Pak Akbar Tanjung misalnya. Saya pun ingin juga mengatakan, membenarkan pendapat Pak Akbar Tanjung. Tolong dipisahkan dong antara agama dengan masalah politik. Karena memang di hampir semua negara-negara maju, masalah agama itu tidak pernah campur negara itu. Agama itu urusan masing-masing pribadi. Agama itu urusannya dengan Tuhannya. Tidak boleh diurus-urus oleh negara. Di Indonesia saja mungkin masalah agama itu diurus-urus oleh negara. Sebagian yang golput alasannya karena tidak percaya lagi terhadap partai politik, Pak. Benar-benar, karena fakta menunjukkan partai-partai politik itu ternyata tidak mampu berbuat apa-apa membangun negeri ini. Ya ada sih, katakanlah sekarang Partai Demokrat gitu ya, Partai Golkar yang berkoalisi karena kebetulan presiden kedua partai itu terus melakukan sesuatu yang mereka anggap betul. Tapi banyak juga yang menilai bahwa mereka gagal. Jadi kalau misalnya dilakukan sebuah evaluasi dengan jujur, sebetulnya tidak sedikit masyarakat Indonesia yang terhimpun di dalam yang disebut dengan golput tadi itu yang merasa tidak percaya kepada partai-partai politik tadi. Kita sendiri yang milih mereka kan, karena kita terperangah lihat dasinya, terperangah lihat jasnya, terperangah lihat omongannya. Memilih kepala-kepala daerah juga begitu. Akhirnya setelah dipilih, masuk KPK. Karena kita terperangah lihat gayanya, terperangah lihat bajunya, terperangah lihat popularitasnya. Kita nggak tahu sendiri apa yang telah terjadi balik itu. Mengapa seperti itu, Pak Togar? Sebetulnya, maaf nih, bangsa Indonesia ini masih belum cerdas berpolitik, belum cerdas menjadi sebuah bangsa, belum cerdas menjadi sebuah komunitas, belum cerdas, sehingga seringkali ketolongan. Dan kemudian lalu, walaupun hanya modal botak misalnya gitu kan, maju jadi calon presiden, dan kemudian bermimpi akan merubah bangsa Indonesia menjadi sejahtera hanya tempo 2 tahun, dikiranya ngurus negeri ini, ngurus warung apa. Ada orang gitu, nggak tahu diri lagi, walaupun jadi bahan tertawaan, maju juga gitu, nggak berkaca diri. Ada orang yang hanya sekedar karena pernah, maaf, jadi kepala staf lagi, saya nggak sebut namanya siapa, terus merasa diri sudah layak menjadi presiden. Tak jelas apa kebisanya itu. Berkaca diri gitu loh. Nanti setelah duduk, apa yang terjadi? Kebodohan demi kebodohan dilakukan. Dan rakyat itu akan terus menderita. Demikian Togar Sianipar. Saya Dewi Sintawati.